الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين، para jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini yang penuh berkah di saat-saat yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam keberkahannya, kita berada di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah setelah melakukan ibadah salat fardu yang paling utama yaitu salat subuh, dan sekarang kita melakukan ibadah di mana kita sedang membaca kitab yang tersahih setelah kitabullah, sahih al-Imam al-Bukhari. Semoga semua kemuliaan-kemuliaan tersebut menjadi penyebab kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral mu'minin, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita pada kesempatan ini adalah mulai dari bab yang ke-8 dari kitab Abwabus Sujud atau Abwabu atau Kitabu Sujudil Quran, atau dalam naskah yang lain dari sahih al-Imam al-Bukhari yaitu kitab Abwab Sujudil Quran, bab-bab tentang sujud-sujud membaca ya di dalam Al-Quran, sujud-sujud tilawah. Al-Quran artinya tilawah, sujud-sujud tilawah, karena Al-Quran masdar daripada kata-kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Aqimis salata liduluki syamsi, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri. Qur'anal fajri adalah bacaan waktu fajar, itu bacaan yang dibaca panjang di salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan pada salat subuh yang panjang itu disaksikan yaitu oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala. Jadi kata Quran maksudnya adalah bacaan atau sujud bacaan, yaitu sujud-sujud yang disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang ada sujudnya di dalam kitabullah. Bab yang ke-8, Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil Hadith rahimahullahu taala mengatakan, babu man sajada li sujudil qari, man sajada li sujudil qari, bab orang yang sujud disebabkan sujudnya orang yang membaca. Maksudnya sujud pembahasan tentang mustami', ya, yang mendengar bacaan ketika yang membaca sujud maka yang mendengar pun sujud di dalam salat maupun di luar salat, di dalam salat maupun di luar salat, ketika sebagian menjadi pendengar yang mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika yang membaca sampai pada ayat sujud lalu dia sujud, yang mendengar pun ikut sujud. Ini umum di dalam salat dan juga di luar salat. Bahkan ada yang lebih memperluas pembahasan ini bagi yang tidak mustami' saja, bahkan bagi yang tidak sekedar mustami', bahkan bagi yang sekedar mendengar saja, bukan mustami', ini mungkin ungkapannya, bahkan bagi yang mendengar bukan mustami', bedakan antara sami'un dengan mustami'un. Kalau mustami', yaitu benar-benar benar-benar fokus untuk mendengar, serius mendengar, menyengaja mendengar, menyimak, ya. Bukan hanya mereka yang mendengar sekedar saja juga dianjurkan untuk ikut sujud. Nah, inilah pembahasan bab ini. Jadi sujud tilawah atau sujudul qiraah atau sujudul Quran ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang membaca saja, tetapi yang mendengar pun, bila yang membaca sujud, yang mendengar pun ikut sujud. Karena Al-Bukhari di sini mengatakan man sajada li sujudi. Man sajada li sujudi. Orang yang sujud lantaran sujudnya. Al-Qari yang membaca. Ini bunyi babnya. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan athar. Membawakan athar. Athar artinya adalah lebih condong kepada perkataan, perbuatan salafus salih, para sahabat dan murid-murid mereka. Walaupun secara bahasa athar itu umum, terkadang hadis juga dinamakan dengan athar. Akhirnya para ulama memisah-misahkan antara makna hadis atau khabar dengan athar. Kalau hadis lebih condong kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara athar lebih diarahkan kepada maknanya kepada perkataan selain Nabi dari generasi sahabat maupun murid-murid mereka dari generasi tabi'in. Ya. Maka di sini Imam Bukhari membawakan athar Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan waqala ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah ibn Mas'ud ibnu Ummi Abdin Al-Hudzali radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang mulia yang sangat memahami agama, memiliki ilmu yang luas, dan dia termasuk minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud termasuk dari orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam di Mekah. Ya. Dan beliau posturnya kecil. Postur tubuhnya kecil. Ya. Dia yang melihat bagaimana beratnya, yang merasakan dan menyaksikan bagaimana perjuangan para sahabat di Mekah mempertahankan akidah. Ya, menghadapi berbagai macam cobaan, ujian dan rintangan. Ya, dan dia yang menyaksikan bagaimana Nabi disakiti, dicemooh, dicaci maki oleh orang-orang Mekah. Bahkan dia yang menjadi saksi mata ketika Nabi sujud di Ka'bah sementara pembesar-pembesar Mekah, tokoh-tokoh yang memusuhi Nabi, membenci Nabi, tokoh-tokoh yang menyatakan diri mereka sebagai pembela leluhur, ya, pembela ajaran leluhur mereka, sedang duduk-duduk, kemudian Nabi salat, lalu mereka, di antara mereka ada yang menantang, membuatkan challenge. Siapa di antara kalian yang berani ketika orang si fulan itu sujud meletakkan isi perut unta di punggungnya? Ya. Kata Ibnu Mas'ud, fantalaqa asqahum, maka berdirilah yang paling bejat di antara mereka. Jadi Ibnu Abdullah bin Mas'ud mengenal watak-watak dan ukuran permusuhan, kebencian dari tokoh-tokoh tersebut kepada Nabi SAW. Ya. Khilaf apakah yang dimaksud Abdullah bin Abu Jahl atau Al-Walid bin Mughirah atau ada dua kakak beradik, Utbah dengan Syaibah ibn Rabi'ah, dan ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa bencinya kepada Nabi SAW, mewakafkan diri mereka untuk menentang dakwah Nabi. Dan beliau juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang membunuh Abu Jahal. Loh, kok bisa? Bukankah dua kakak beradik Ansar? Ya. Ya, yang menumbangkan mereka kakak beradik Mu'adz dan Mu'awidz, anak seorang wanita Ansar. Ya. Dia yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Karena dia tidak mengenal siapa Abu Jahal. Di perang Badar, ya. Mereka berdua berada di mengapit Abdurrahman bin Auf, bertanya saling sama-sama bertanya, paman, tunjukkan siapa yang namanya Abu Jahal di medan perang, tunjukkan kepada kami siapa yang namanya Abu Jahal. Loh, mau kalian apa? Kami mendengar begitu besar kebencian dan permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Baru telunjuknya mengarah kepada Abu Jahal, mereka, kata yang meriwayatkan, melesat kedua-duanya seakan anak panah, melesat dari busurnya. Tiba-tiba sudah berada mengitari Abu Jahal, dan tanpa tersadari Abu Jahal tiba-tiba tumbang. Ya. Entah siapa di antara mereka berdua yang menumbangkan, dan kedua-duanya punya andil. Nah, setelah Abu Jahal tumbang dan dia belum mati, datanglah ini Abdullah bin Mas'ud yang memang melihat bagaimana besarnya permusuhan beliau kepada Nabi SAW. Diletakkan, diinjaknya dada Abu Jahal dengan kakinya yang kecil. Ya. Ini Abdullah bin Mas'ud, dan kita tidak sedang bercerita tentang riwayat beliau, tetapi dia yang sekarang dinukilkan perkataannya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, li Tamim bin Hadlam. Itu yang tadi sempat mengakhirkan saya dari memulai pelajaran tentang Tamim bin Hadlam ini. Ya, Tamim bin Hadlam ini dari generasi tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Dan di sini dijelaskan tentang beliau. Abu Al-Ahwas. Ya. Wa ismuhu Auf ibn Malik. Ya. Sebentar. Ya, dia termasuk murid terdekatnya Abdullah bin Mas'ud, dan dia ketika itu masih kecil, ya, anak-anak. Di sini dia mengatakan wahwa gulam, ketika itu Tamim ibn Hadlam masih anak-anak. Ini menunjukkan yang duduk di majlis ulama sekaliber Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang dewasa saja. Yang menjadi murid-muridnya bukan orang-orang yang sudah tua-tua saja, di situ duduk di majlisnya duduk yang anak-anak pun belajar menuntut ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada Tamim, wa huwa gulam, dan dia ketika itu masih anak-anak, faqara'a alaihi sajdatan, dan Tamim ibnu Hadlam ini sedang membacakan, karena Abdullah bin Mas'ud termasuk mufassir dan juga dia qari. Qari sahaban. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan tadiyya. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang masih segar, fresh, sebagaimana ketika turunnya, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abidin, yaitu beliau ini. Maka dia salah satu guru Al-Quran generasi tabi'in. Ya. Salah satu muridnya, siapa? Siapa salah satu muridnya? Tamim Ibnu Hadlam ini. Tamim Ibnu Hadlam. Ketika Tamim Ibnu Hadlam membaca Al-Quran yang dihafal, kemudian dibacakan kepada Ibnu Mas'ud, sampai kepada ayat sajadah. Sampai bacaan muridnya ini kepada ayat sajadah. Berarti Abdullah bin Mas'ud mustami'. Ya. Faqara'a alaihi sajdatan. Abdullah Tamim bin Hadlam membacakan surat atau ayat yang ada sujudnya. Faqal. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengajarkan fikih kepada muridnya. Bukan hanya sekedar kiraat atau bacaan Al-Quran. Tetapi juga mengajarkan ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada muridnya, usjud. Usjud. Sujudlah kamu. Jadi karena mungkin muridnya ini tidak mengenali atau belum mengetahui hukum atau tentang ayat-ayat sujud ini atau yang dibacanya itu adalah ayat sujud, maka Abdullah bin Mas'ud mengajarkan dia bahwa itu ayat sujud, maka sujudlah. Diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud muridnya ini untuk sujud. Anak-anak. Ya. Fa innaka imamuna fiha. Karena sesungguhnya engkau adalah imam kami dalam bacaan tersebut. Jadi ketika muridnya ini nanti sujud, Abdullah bin Mas'ud pun ikut sujud. Kenapa? Karena yang membaca dan tiba pada ayat sajadah, dia sujud. Maka seakan-akan yang membimbing, memimpin untuk sujud itu adalah muridnya ini, karena dia yang membaca. Nah, ini yang saya pahami dari ungkapan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini. Dia tidak berdalil dengan atsar Ibnu Mas'ud ini, tapi dia berdalil dengan hadis yang akan dia bawakan setelahnya, di bawah bab ini. Jadi hanya atsar Ibnu Mas'ud itu sebagai penambah saja. Sebagai penambah. Ya. Yang dia jadikan sebagai dalil utama adalah hadis yang dia mengatakan haddatsana haddatsana haddatsana. Ya. Itu hadis yang ke-1075. Hadis yang ke-1075 di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Musaddad. Ya, Musaddad ini yang pertama-tama kita menghafal namanya yang karena aneh sehingga kita sangat tertarik untuk menghafalnya. Ya. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Nama ayahnya Musarhad, nama kakeknya Musarbal. Ya. Semuanya pakai mim-mim semuanya. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal dan seterusnya. Saya tidak ingat nama ayahnya, nama kakeknya itu. Kemudian qal haddathana Yahya qala haddathana Ubaidullah qala haddathani Nafi' an Ibnu Umar. Kalau tadi kan Ibnu Mas'ud, sekarang adalah hadis yang ia bawa adalah hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an ahadul abadilah al-arba'ah. Abdullah bin Umar adalah salah satu dari sahabat kecil yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya. Dan terkenal di antara para sahabat itu dengan istilah apa? Abdullah yang empat. Atau Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah yang empat ini semuanya dari sigharus sahabah. Dari kalangan remaja sahabat. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Abdullah Fulan, Abdullah Fulan, Abdullah Fulan. Siapa lagi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Abdul Mas'ud jelas tua. Ya. Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah Ibnu Zubair. Ini hampir sebaya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Ibnu As, Abdullah bin Zubair, Ibnu Awwam. Radiyallahu ta'ala anhum an'awani sahabati ajma'in. Ini dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Di antara mereka ada dua yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Dan setelah mereka berdua, Abdullah bin Amr bin Al-As, sampai Abu Hurairah sendiri mengakui bahwa Abdullah bin Amr ini paling banyak riwayatnya dari beliau. Merasa bahwa Abdullah bin Amr ini paling banyak riwayatnya daripada dia sendiri, Abu Hurairah. Dan alasan Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Amr ini nampak riwayatnya. Nampak. Karena dia menulis. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis. Jadi yang dihafalnya dari Nabi ditulisnya. Ditulisnya. Satu lembar, dua lembar, tiga lembar. Mengonggok-onggok lembarannya. Sementara Abu Hurairah tidak nampak. Masuk semuanya dalam otaknya. Jadi banyaknya hafalan dalam otak itu kan tidak nampak. Kalau banyaknya hafalan yang ditulis, nampak dalam lembaran yang menumpuk. Nah, sehingga Abu Hurairah mengatakan, saya merasa bahwa Abdullah bin Amr ini lebih banyak hafalannya dari saya. Alasannya karena dia menulis, saya tidak menulis. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr juga banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian barulah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, ya, kelebihannya adalah dalam kepemimpinannya. Ya, sebagaimana ayahnya Az-Zubair bin Awam, seorang tokoh, ya, anak paman, anak bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an. Jadi ini tentang mereka-mereka yang berempat ini tidak terkenal dengan namanya. Maksudnya kalau ada riwayat tidak disebutkan Abdullahnya. Kalau ada di tingkatan sahabat itu ada yang dinamakan langsung dengan Abdullah tanpa ada dinasabkan kepada siapapun, maka maksudnya siapa? Ibn Mas'ud. Tapi kalau seandainya maksudnya adalah salah satu dari mereka yang berempat, itu tanpa Abdullah. Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Amr, Ibn As, atau Ibn Zubair. Ya. Tidak disebutkan nama, tetapi langsung kepada nisbat kepada ayah mereka masing-masing. Baik, di sini sanadnya sampai kepada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdatu. Adalah Nabi membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada sujud. Ya. Fayasjudu, maka Nabi sujud. Wanasjudu. Nah, ini dia dalilnya. Nabi baca surat, kemudian ada ayat sujudnya, lalu Nabi sujud, maka kami sujud. Kenapa mereka sujud? Karena Nabi sujud. Ketika membaca ayat tersebut, Nabi sujud. Sampai-sampai, kata Ibnu Umar, hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Sampai-sampai, salah seorang dari kami ini adalah mutlak memang terjadi, tetapi memang susah mencari. Maksudnya sampai menunjukkan bahwa mereka semuanya sujud, sampai-sampai salah satu dari kami tidak mendapatkan tempat meletakkan keningnya untuk sujud. Dalam riwayat yang lain, ya, dinukilkan oleh, saya lupa apakah Ibn Hajar atau yang lainnya, ketika saya melihat membaca syarahnya, dinukilkan riwayat bahwa salah satu dari mereka itu sujud di atas punggung saudaranya. Tetapi ini bukan menceritakan kenyataan, menunjukkan betapa susahnya mereka ketika Nabi baca ayat dan ada sujudnya dan Nabi tiba-tiba sujud tanpa memberi aba-aba. Kemudian mereka yang menyimak bacaan Nabi tersebut pun ikut sujud, sehingga ketika mereka berdekat-dekatan, tempat-tempat duduknya, sehingga susah untuk mencari tempat untuk dijadikan untuk meletakkan kening. Ya, sampai-sampai sebegitu susahnya, ada salah satu dari mereka terpaksa meletakkan keningnya di atas punggung kawannya. Ini berita dari Ibnu Umar tentang apa yang mereka perbuat dan tentunya direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan mereka melakukan demikian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengoreksi, tidak meluruskan, tidak menegur, dan ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah taqririyah. Dan ini bukan berarti membukakan, ini sebagian orang juga berpendapat demikian, bahwa para sahabat itu terkadang melakukan sebuah ibadah tanpa menunggu tuntunan. Mereka berijtihad kemudian ternyata benar. Iya kan? Ini kan mereka sujud. Nabi SAW tidak memberi apa-apa. Nanti kalau saya baca, ini tentu di luar sholat ya. Tentu di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak akan mungkin mereka tidak dapat tempat sujud. Karena sudah ada posisi masing-masing di sab. Ini di luar sholat. Ya, kejadiannya di luar sholat. Dan Nabi tentu tidak akan mengatakan, nanti kalau saya sampai di ayat sujud, kalian sujud ya. Tidak. Nabi SAW ketika sampai di ayat sujud-sujud, dan para sahabat yang menyimak bacaan Nabi pun ikut sujud, sehingga ada di antara mereka yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Jadi mereka berinisiatif untuk melakukan sujud karena melihat Nabi sujud. Sebagian orang menjadikan ini sebagai argumen bahwa sah-sah saja kita merumuskan salah satu dari ritual ibadah. Dari ibadah kan tidak mesti harus ada tentunya langsung perintah dan anjuran dari Nabi. Itu banyak contohnya di zaman sahabat itu. Mereka melakukan sesuatu ternyata benar. Nah, kenapa kita tidak boleh? Ada tidak orang yang berdalil demikian? Ada. Kenapa kita tidak boleh? Para sahabat saja berbuat bid'ah. Ya. Ya kan gitu maksudnya. Kan Nabi tidak menyuruh mereka sujud. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang mereka yang didatangkan oleh tokoh-tokoh mereka bahwa ternyata para sahabat juga berbuat sesuatu yang mereka tidak menunggu tuntunan dari Nabi SAW. Ternyata benar. Dan mudah saja jawabannya. Anda silakan lakukan, tetapi harus ada nabinya. Iya, yang mengesahkan perbuatan Anda. Kalau memang Anda ingin melakukan itu dan ingin membuat itu sebagai ritual, maka harus ada nabi hidup sekarang ini. Untuk apa? Untuk merekomendasi perbuatan Anda itu benar atau tidak. Ya. Karena yang dilakukan para sahabat itu kan direkomendasi semua oleh Nabi. Berarti benar. Nah, sekarang yang kurang dari yang Anda lakukan adalah yang merekomendasi tidak ada. Oh, dan kemudian semua ingin berbuat. Semua ingin menganggap baik. Inilah, oh ini kan baik. Ada larangannya? Tidak ada. Memang Nabi tidak menyuruh, tapi tidak ada larangannya. Anda kalian saja yang melarangnya. Yang baru-baru muncul sekarang ini. Kita sudah lama, dan sekian banyak para ulama, tidak ada yang melarang. Ya. Tidak ada yang melarang. Kalian saja yang melarangnya, yang mengharamkan. Ini haram, ini haram, ini haram. Ya. Tidak apa-apa, silakan Anda berbuat, tetapi harus ada yang merekomendasi bahwa benar-benar itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Yang di zaman sahabat itu Nabi mendiamkan, Nabi SAW menyetujui. Bukankah Anda tahu bahwa di antara definisi hadis itu adalah takrir? Nah, sekarang yang mentakrir bahwa yang Anda buat itu adalah benar, siapa? Hah? Siapa yang mentakrir? Ada semua ulama tokoh-tokoh yang mentakrir kok. Sekian banyak orang-orang ulama-ulama ya, yang mentakrir. Mereka dijamin takrir mereka itu. Jangankan takrir mereka. Takrir Abu Bakar saja tidak dijamin. Takrir para sahabat tidak dijamin. Yang mentakrir para sahabat berbuat demikian adalah Rasulullah SAW. Beliau yang mentakrirnya. Bukan siapa-siapa. Nah, sekarang itu yang tidak ada dan itu yang menjadi kunci utamanya. Untuk menyatakan bahwa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam beribadah itu benar atau tidak, harus ada Nabi SAW. Dan Nabi sudah meninggal dunia. Nah, sudah cukuplah. Yang ditakrir oleh Nabi di zaman sahabat itu kita lakukan. Kenapa Anda lakukan sujud ketika mendengar orang baca, menyimak bacaan seorang qari, dan dia sujud, Anda sujud. Ketika itu para sahabat mendengar Nabi membaca Al-Quran, kemudian sampai pada ayat sujud dan Nabi sujud, mereka sujud, Nabi SAW setuju. Kami juga seperti itu. Sudah selesai. Ya. Karena Nabi dahulu setuju dengan perbuatan sahabat, maka kami juga sekarang melakukannya. Karena kami yakin Nabi juga setuju. Karena dia menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya saat itu. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi dalil dari bunyi bab ini adalah pernyataan Ibn Umar bahwa Nabi membaca, kemudian dia sampai pada ayat sujud, Nabi sujud dan kami pun sujud. Dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Sampai karena semuanya sujud, sebagian di antara mereka yang sampai-sampai susah untuk mencari tempat untuk meletakkan keningnya untuk sujud. Ya. Kemudian catatan yang sangat penting untuk kita ambil dari kasus ini, dari hadis ini adalah begitu sempurnanya pengikutan para sahabat terhadap perbuatan Nabi. Ya. Begitu sempurnanya kekuatan daya mengikutnya mereka terhadap perbuatan Nabi. Ini yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin bahwa yang diperbuat oleh Nabi itu yang diinginkan oleh Allah. Tidak akan mungkin bertentangan. Yang sangat menyedihkan. Di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini yang sudah jelas di hadapan mereka. Nabi berbuat, tapi mereka masih belum mau melakukannya. Nabi melarang, tapi mereka masih berat untuk meninggalkannya. Ya, masih saja diperbandingkan antara hadis Nabi dengan sekian banyak orang melakukannya. Dengan sudah lamanya orang yang melakukannya. Masih ada pertimbangan. Mungkin saja Nabi tidak melakukan karena begini, begini. Yang hadis Nabi ini yang mereka preteli. Ya. Nabi mungkin tidak sempat melakukannya. Nabi mungkin, begini alasannya. Ya. Banyaklah. Yang ditakwilkan, yang dicari jalan keluarnya, yang dibawa kemana-mana adalah hadis Nabi. Sementara yang mereka lakukan ini mutlak benar. Kenapa mutlak benar? Tidak mau mereka tinggalkan. Ini kan berbeda dengan prinsip manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat itu diridhai oleh Allah Jalla Fi'ula. Para sahabat diridhai oleh Allah. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Perhatikan ayat ini, Taubah ayat 100 ya. Ayat ini luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita catatan yang tadi kita buat. Allah mengatakan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama dan awal-awal dari kalangan muhajirin ansar. Kemudian yang ketiga, ini kelompok yang ketiga. Yang akan mendapatkan seperti yang telah didapatkan oleh muhajirin ansar. Karena setelah itu Allah mengatakan, radiyallahu anhum. Sebelum Allah menyatakan radiyallahu anhum, Allah sempat menyebutkan kelompok yang ketiga. Dan ini bebas, semua bisa masuk ke dalamnya. Tapi dengan catatan apa? Walladzina taba'uuhum biihsan. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan baik. Dengan baik itu yang harus dicatat. Mengikuti dengan baik berarti semua. Dengan benar-benar percaya bahwa yang mereka pahami, yang mereka terapkan, yang mereka amalkan, itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang mereka dibimbing. Mereka diarahkan. Mereka diayomi oleh Nabi. Mereka ditonton, dilihat oleh Nabi. Cara mereka beramal. Salah, diluruskan. Ketika mereka salah memahami, dibenarkan oleh Nabi. Nah, sehingga, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain dari muhajirin ansar, bagaimana mencari ridha Allah? Bagaimana mencari ridha Allah? Mengikuti mereka dengan baik. Ini dia. Walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Kemudian di surah Al-Hasyr, Allah juga membagi umat Nabi Muhammad ini tiga golongan. persis dengan ayat tadi, tetapi dengan tiga ayat. Kalau tadi kan satu ayat, di Al-Hasyr itu tiga ayat berturut-turut diletakkan, dijelaskan oleh Allah. Yang pertama Al-Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من أنتم أنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم dan seterusnya ya. Disebutkan oleh yuhibbuna man hajara ilaihim, kemudian yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasana, seterusnya. Kemudian setelahnya, ayat yang setelah itu Allah mengatakan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah dahulu beriman dari kami, maksudnya Muhajirin dan Ansar, dan jangan jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian, kekurang senangan. Ya, kalau kurang senang kan tidak mau mengikut. Ya, kalau kurang senang tidak mau mengikut. Masa orang Arab diikuti? Orang Arab hidup di Badui, padang pasir. Mau ikut orang Arab, orang Badui? Ya. Jadi ketika kearaban itu dijadikan sebagai sebab permusuhan, padahal sebenarnya para sahabat umumnya orang Arab. Sampingkanlah orang Arab, ya sahabatnya. Nabi Muhammad SAW, orang Arab. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bahasa Arab. Apa salahnya? Apa kesalahan orang Arab terhadap Anda? Pernahkah mereka menyusahkan keluarga Anda, keluarga Anda? Atau menceritakan keburukan Anda? Mereka sudah lama. Ya. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa mereka ini yang datang setelah Muhajirin Ansar berdoa agar di dalam hati mereka tidak ada ketidaksukaan. La taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan kebencian, kedengkian, ketidaksukaan. Nah ini persis dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. Kembali kita kepada catatan tadi, bahwa hadis ini memberikan catatan penting kepada kita tentang kondisi para sahabat Nabi SAW, yaitu benar-benar mengikut kepada Nabi. Bukan karena mereka tidak paham. Sebagian ada yang mengatakan, ya para sahabat itu kan tidak punya intelektual yang cukup untuk menalar. Sampai-sampai ada ungkapan orang-orang aklaniyun, orang-orang yang menuhankan akal. Ya. Bahwa madhabus salaf itu aslam. Prinsipnya pokoknya selamat saja. Prinsipnya ikut selamat, ikut selamat. Dan mereka tidak terlalu mempergunakan akal mereka untuk menalar apa yang disampaikan oleh Nabi. Sementara kita orang yang intelektual, yang tidak begitu saja mau menerima. Harus dipelajari, ditelaah. Sampai mereka mengatakan wa madhhabul khalaf a'lam wa ahkam. Adapun yang setelah para sahabat itu, mereka lebih cerdas, lebih intelek daripada para sahabat. Ini tuduhan yang keji terhadap para sahabat Nabi SAW, dan sekaligus menuduh Nabi tidak pandai mencari sahabat, memilih sahabat. Dan yang paling berbahaya lagi, menuduh Allah yang memuji para sahabat. Allah kok enggak mikir-mikir dulu. Meridhai orang-orang yang otaknya hanya sederhana saja, inginnya selamat, ikut, membeo, sehingga diturunkan keridhaannya oleh Allah untuk mereka. Ini konsekuensi dari perkataan bahwa para sahabat itu hanya sekedar ingin selamat dan mereka tidak berpikir, tidak menalar, tidak menggunakan logika dan daya intelektual mereka untuk membahas. Hanya ingin selamat saja. Sementara para sahabat itu orang yang paling cerdas. Dipilih oleh Allah. Allah mengenal keadaan akal mereka. Allah mengenal isi dada mereka, hati mereka, keimanan mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Nah, ini sebagai tambahan dari pembahasan tadi. Yang menjadi inti adalah ketika kita menyimak orang yang membaca Al-Quran ternyata ada ayat sujudnya. Dia sujud, maka kita sujud. Timbul permasalahan. Kalau dia tidak sujud. Kalau dia tidak sujud. Ini di luar salat. Kalau dia tidak sujud, apa yang dilakukan? Hah? Baru saja perkataan Ibnu Mas'ud. Yang mungkin kita lakukan adalah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Minta, kalau dia misalnya tidak tahu bahwa itu ayat sujud. Kita menyimaknya. Ya. Ini bukan di dalam sholat. Di luar sholat. Kalau dalam sholat, ya terserah. Di luar sholat kan kita bisa memberikan aba-aba. Ya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sujud ini kan sunnah. Ya. Dia mau, imamnya mau sujud atau tidak, ini tidak ada masalah. Karena tidak akan merusak, dia sunnah. Sepakat para ulama bahwa dia sunnah. Dan di luar sholat, kita mungkin bisa mengikuti. Kalau seandainya sekarang ini guru tahsin. Saya guru tahsin. Kemudian dia sekitar saya ada murid-murid saya. Kemudian salah satu dari mereka membaca bahagian bacaannya, ternyata di situ ayat sujud. Ya. Dan dia tidak tahu bahwa itu ada ayat sujud. Maka mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud juga termasuk yang utama. Sehingga semua dapat pahala. Minta dia. Ini ayat sujud loh. Oh ya, saya sujud, sujudnya. Ketika dia sujud, yang lainnya pun ikut tersujud, ikut sujud, termasuk gurunya. Termasuk gurunya. Ya. Kalaupun dia tidak sujud juga tidak mengapa. Ya. Kalaupun dia tidak sujud, tidak mengapa, dan kita yang mendengar pun tidak ikut sujud. Kita yang mendengar pun tidak ikut sujud. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab yang ke-9. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babuzdihamin nasi idza qara'a al-imamus sajdah. Sajdata. Bab bersedesak-desaknya orang apabila imam membaca ayat sajadah. Maksudnya cerita yang Ibnu Mas'ud tadi sebenarnya. Cerita Ibnu Umar tadi yang diulang kembali. Bahwa terkadang ketika tiba ayat sujud, yang membaca sujud, orang berdesak-desakan untuk sujud. Ini persis dengan yang cerita tadi. Hadisnya 1076. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Bishr bin Adam, qala haddathana Ali bin Mushirin, qala akhbarana Ubaidullah an-Nafi'in ani bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdata wa nahnu 'indahu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu fanazdahimu hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdian yasjudu alaihi. Ya, kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat sajadah dan ketika itu kami sedang berada di sisinya dan dia sujud. Maka dia sujud dan kami pun sujud bersamanya dan berdesak-desakanlah kami sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya. La ma yajid ahaduna li jabhatihi maudian yasjudu alaih. Ini cerita yang tadi, tetapi yang menjadi inti di sini adalah bersama-sama tanpa terkecuali, semua ikut serta. Ya, semua ikut serta. Dan dia mengarahkan ini kepada cerita tentang surat An-Najm. Ya. Ini ada yang mengarahkan bahwa maksud dari Ibnu Umar ini adalah cerita tentang surat An-Najm yang turun di Mekah dan Nabi membaca, Nabi sujud dan semua sujud termasuk orang musyriknya. Termasuk orang-orang musyrikinnya. Tetapi ada lagi mengatakan bahwa ini kisah yang lain. Wallahu taala alam. Ya. Bab yang ke-10. Ya, bab ini bunyinya kata Imam Bukhari, bab man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujib as-sujud. Ini pendapat yang kuatnya. Bahwa bab pendapat sebagian orang atau ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan sujud, maksudnya sujud tilawah. Adapun sujud ibadah, itu sujud salat, itu diwajibkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan qila lahum usjudu la yasjudun. Ya, jika dikatakan kepada mereka sujudlah, mereka tidak mau sujud. Maksudnya bukan sujud tilawah, tetapi sujud ibadah, sujud salat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan bahwa Allah tidak mewajibkan sujud ini, maksudnya sujud tilawah. Pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu adalah sunnah, tidak wajib. Ya. Kemudian dibawakan di sini beberapa azhar, wa qila li Imran ibni Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yasma'u sajdata wa lam yajlis laha. Qala ara'aita law qa'ada laha ka'annahu la yujibuhu alaih. Ini pertama asar dari Imran bin Husain, disampaikan kepadanya ada seseorang yang mendengar ada ayat sujud, tetapi dia tidak ikut mendengar. Maksudnya dia tidak menyimak. Walam yajlis laha, ini menunjuk perbedaan antara menyimak dengan mendengar. Kalau menyimak, duduk di tempat di mana orang yang membaca. Ya. Sementara kalau mendengar, itu orang mungkin lewat saja. Atau dia berada di tempat yang lain dengan aktivitas yang lain, dengan pekerjaan yang lain. Tetapi dia juga dengar bacaan. Ya. Nah, ini yang ditanyakan. Ar-rajulu yasma'u sajada walam yajlis laha, dan dia tidak mendengar dengan seksama dan tidak menyimak. Qal, ara'aita law qa'ada laha, ara'aita law qa'ada laha, menurutmu kalau seandainya dia duduk menyimak, apakah dia mesti sujud? Maka diisyaratkan bahwa Imran ibn Husain tidak memerintahkan untuk sujud. Ya, ka'annahu la yujibuhu alaih. Seakan-akan Imran ibn Husain tidak memerintahkan untuk ikut sujud. Ini pendapat yang lain. Bagi mereka yang sekedar mendengar itu luas masalahnya. Tetapi sekarang andai saja dia duduk ikut menyimak dan dia tidak ikut sujud, menurutmu bagaimana? Kata Al-Bukhari, ka'annahu la yujibuhu alaih. La yujibuhu alaih. Seakan-akan Imran bin Husain tidak memastikan ikut sujud. Berbeda dengan bab yang sebelumnya tadi. Ya, kisah Ibnu Mas'ud dengan muridnya dan kisah Ibnu Umar yang diceritakan oleh Ibnu Umar, Nabi SAW sujud dan para sahabat pun ikut sujud. Memang andai saja di antara mereka ada yang tidak sujud, Nabi juga tidak akan menegur. Ya. Ini menunjukkan bahwa ikut sujud bersama qari itu tidaklah wajib, karena di sini Imran bin Husain mengatakan seakan-akan tidak memastikan untuk ikut sujud. Kemudian asar yang lain, waqala Salman. Salman di sini Salmanul Farisi radhiyallahu taala an. Ma li hadza ghadawna? Ya, ma li hadza ghadawna. Ini menunjukkan bahwa Salman pun sependapat dengan Imran, bahwa bukan untuk ini kami datang berpagi-pagi. Maksudnya untuk ikut sujud bersama qari yang membaca ayat sujud. Jadi dia hanya sekedar untuk mendengar bacaan atau untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain di masjid. Andai saja nanti ada yang baca Al-Quran, kemudian dia sampai pada ayat sujud, kemudian dia sujud, maka kami bukan tujuannya untuk ikut sujud dengan dia. Intinya bahwa Salman sependapat dengan Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu. Ini asar dari Utsman lagi. Innamas sajdatu ala man istama'aha. Utsman bin Affan lebih mengarahkan untuk ikut sujud itu yang menyimak. Adapun yang sekedar mendengar, ya, tidaklah mesti ikut sujud. Ya. Asar Utsman bin Affan mengarahkan bahwa yang ikut sujud itu yang menyimak saja, yang sekedar mendengar tidak mesti ikut sujud. Itu tiga pendapat dari asar dari para sahabat, Imran bin Husain, kemudian Salman al-Farisi, kemudian Utsman bin Affan, dan seakan-akan senada ya, bahwa yang mendengar sekedar saja tidaklah mesti ikut sujud. Bahkan Imran bin Husain, andai saja dia ikut juga duduk, tetapi dia tidak terlalu menyimak, dia juga tidak mesti sujud. Ya. Kemudian waqala az-Zuhri la yasjudu illa an yakuna tahiran. Ini pembahasan yang lain. Ya. Jadi tidak semua yang menyimak mesti sujud. Karena ada catatan tambahan dari az-Zuhri. Az-Zuhri ini seorang ulama tabi'in. Ya. Seorang perawi hadis. Dia mengatakan, dan dia juga dikenal dengan Ibnu Syihab. Ya, dikenal dengan Ibnu Syihab. La yasjudu illa an yakuna tahiran. Tidaklah seseorang itu sujud setilawah kecuali dalam keadaan berwudu. Fa iza sajadta wa anta fi hadarin fastaqbilil qiblah. Ini pembahasan yang lain. Kalau tadi Az-Zuhri memberikan catatan tambahan, mungkin hanya sekedar ya, tapi dari ungkapannya dia memastikan bahwa salah satu dari syarat sujud tilawah ini adalah wudu suci. Kemudian yang kedua tambahannya adalah istiqbalul qiblah. Ya. Fa idza sajadta, kata Zuhri, fa idza sajadta wa anta fi hadarin. Jika engkau sujud tilawah ketika itu engkau sedang mukim, ya sedang mukim, maka upayakanlah untuk menghadap kiblat. Ya. Fastaqbilil qiblah. Maksudnya sedang duduk biasa seperti kita sekarang ini dalam masjid, maka upayakan untuk sujudnya menghadap kiblat. Fa in kunta raqiban, jika engkau sedang membaca ayat sujud dan engkau sedang berkendaraan, fala alaika haitsu kana wajhuka, maka tidak mesti engkau menghadap ke kiblat. Dan sujudlah kemana arah kamu mengarah, atau kemana kamu mengarah. Haitsu kana wajhuka. Ya. Kalau kamu sujud kemana arah, sama dengan sholat sunat. Ya. Sholat sunat saja itu dalam kendaraan boleh mengarah kemana saja. Dan bagusnya kalau kita memulainya menghadap ke kiblat, memulai sholatnya menghadap kiblat, setelah itu kemana saja kita mengarah. Ini bagusnya. Kalau kita misalnya tidak sempat sholat, ini yang kalau motor bahaya. Kalau yang pakai mobil, misalnya tidak sempat sholat qobliyah subuh dan kita mengejar sebuah masjid. Ya. Di rumah tidak sempat misalnya, dan kita mengejar masjid, maka dibolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Upayakan ketika angkat takbir itu kita menghadap ke kiblat. Setelahnya mengarah ke mana saja. Sampai selesai. Ya. Ini hukum sholat sunat yang dijelaskan oleh para ulama tentang tata cara Nabi SAW. Apalagi sujud tilawah. Terus, wa kana Sa'ibu ibnu Yazid. Ini nukilan dari tabi'in yang lain. Sa'ib ibnu Yazid. La yasjudu li sujudil qas. Ya. As-Sa'ib bin Yazid ini lebih selektif memilih siapa yang membaca. Ya, siapa yang membaca. Kalau yang membaca itu adalah penceramah yang isi ceramahnya kisah-kisah saja, hikayat-hikayat saja, lalu dia terkadang membacakan Al-Quran dan ternyata ada yang sujudnya, beliau tidak ikut sujud. Melihat siapa orang yang membacanya. Karena mereka sangat antipati dengan orang-orang yang berceramah yang isi ceramahnya adalah hikayat-hikayat saja. Untuk menyentuh orang diceritakan ini, cerita ini, cerita ini. Jadi mereka para salaf itu mengingatkan umat dari mereka ini karena berbahaya. Mereka tidak mementingkan hadisnya sahih atau tidak. Tidak mementingkan pemahaman mereka benar atau tidak. Yang penting cerita yang menggugah. cerita yang membuat orang terpana, membuat orang tersentuh, membuat orang bisa menangis, membuat orang bersemangat ke surga. Materinya itu benar atau tidak, sesuai dengan nas atau tidak, itu mereka tak peduli. Inilah keadaan para kusas di zaman dahulu, sehingga para ulama benar-benar memberikan peringatan umat dari mereka. Sampai sikap saja ketika yang membaca ayat sujud itu adalah qas, orang yang sekaliber Sa'd bin Yazid dari generasi tabi'in tidak ikut sujudnya. Orang seperti ini harus diberikan efek jerah. Jangan kalau ikut sujud seakan-akan, oh ini si fulan tokoh ulama ini ikut sujud, berarti dia setuju dengan si fulan yang ceramah-ceramahnya isinya hanyalah hikayat-hikayat saja. Nah, dia khawatirkan itu, maka dia tidak ikut sujud. Dan ini juga pelajaran penting ya, dari bagaimana sikap para generasi salaf. Itulah beberapa bunyi babnya. Sementara hadisnya belum disampaikan oleh Al-Bukhari. Di sini ada banyak pembahasan. Yang pertama tadi adalah ternyata sujud, ikut sujud bersama orang yang membaca ini tidaklah mesti. Ikut sujud bersama orang yang membaca dan dia sujud tidaklah menjadi kemestian. Kemudian dinukilkan beberapa pendapat sahabat, Imran bin Husain, Salman al-Farisi. Kok lupa? Atau tidak mau ikut dengan saya? Utsman bin Affan. Kemudian dinukilkan pembahasan yang lain, yaitu apakah mesti suci? Sebagian salaf seperti Zuhri menganjurkan untuk berdalam keadaan bersuci, tapi juga tidak syarat. Dan bahkan ada yang mengatakan baiknya kalau sedang dalam kondisi duduk biasa dan mudah untuk menghadap kiblat, sujudnya menghadap kiblat. Tapi ketika tidak, maka tidak mengapa. Kemudian tambahan lagi, lihat siapa yang membaca. Ya, ini prinsip dari generasi salaf. Lihat siapa yang membaca. Dan walaupun dia sujud, tapi kalau ikutnya, apalagi yang ikut sujud ini sebagai tokoh yang menjadi panutan, orang akan, oh ternyata ulama fulan, ustadz fulan ikut-ikutan sujud dengan si fulan. Yang oleh si fulan itu orang jauh dari tuntunan. Ceramahnya isinya kesesatan. Nah, ini kira-kira yang ingin diberikan pelajaran oleh siapa? As-Sa'ib ibn Yazid rahimahumullah ta'ala. Bunyi hadisnya 1077. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala mengatakan, hadatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayjin akhbarahum qala akhbarani Abu Bakar ibn Abi Mulaika an Uthman ibn Abdul Rahman al-Taymi عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر. أبو بكر di sini maksudnya Abu Bakar yang di atas di baris kedua, Abu Bakar ibn Abi Mulaika. قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس. Dia memuji ربيعة بن عبد الله بن الهدير. Ini orang sudah meninggal dunia ya, dipuji oleh Abu Bakar ibn Abi Mulaika. Kana Rabi'a min khiyarin nas. Rabi'a adalah manusia yang baik. Ya, yang terbaik. Di antara yang terbaik. Amma hadara Rabi'atu min Umara ibn Khattab. Yang beliau Rabi'a ini selalu hadir karena dia salah satu dari muridnya Umar ibn Khattab. Yang dekat dengan Umar. Dan dia luar biasa kebaikannya. Dari apa yang ia dapatkan di majlis Umar, dia sampaikan. Dia riwayatkan. Ya. Di antara yang ia ceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, berarti Rabi'ah ini adalah dari generasi tabi'in berjumpa dengan kibar sahabah, yaitu Umar bin Khattab. Kata beliau, qara'a yaumal jumu'ati 'alal mimbar bi suratin Nahl. Surat Nahl termasuk surat yang ada sajadahnya. Ya. Umar di atas mimbar pada hari Jumat membaca surat An-Nahl, hatta idza jaa as-sajdah, ketika sampai pada ayat sajadah, nazala, perhatikan, nazala, apa artinya nazala? Turun dari mimbar. Fasajada, dan beliau sujud. Wasajadan nas, dan jamaah ikut sujud. Jamaah ikut sujud. Ini cerita siapa? Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair yang dipuji oleh orang yang jauh setelahnya zamannya, yaitu Abu Bakar bin Abi Mulaika, kebaikannya. Ya. Maka orang-orang pun ikut sujud. Hatta idza kanatil jum'atul qabilah. Ketika datang Jumat berikutnya, ini masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena dia yang selalu khutbah. Ketika datang Jumat berikutnya, qara'a biha, dia juga membacakan ayat yang sama, surat yang sama. Surat apa? Surat Lebah, An-Nahl. Sampai pada ayat sujud tersebut, hatta idza ja'a as-sajdah, sampai pada ayat sujud tersebut dia mengatakan, qal ya ayyuhan nas. Ya, dalam khutbahnya, wahai manusia, inna namurru bis-sujudi, sesungguhnya sekarang kita lewat ayat sujud. Faman sajada faqad asab. Siapa yang sujud ketika membaca, maka dia telah melakukan yang benar. Waman lam yasjud, ini dalilnya Imam Bukhari tadi. Waman lam yasjud fala isma alaih. Dan siapa yang tidak sujud, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Berarti ini sependapat, atau ini yang menjadi alasan Bukhari mengatakan orang yang berpendapat bahwa sujud itu tidak wajib. Termasuk siapa? Umar bin Khattab. Di minggu yang sebelumnya dia sujud. Di minggu yang setelahnya dia tidak sujud dan mengatakan sujud itu tidaklah wajib. Ya. Kemarin saya sujud karena boleh sujud. Benar. Tetapi ketika saya tidak sujud, tidak berdosa. Bila ditinggalkan tidak berdosa berarti tidak wajib, sunnah. Bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa, sunnah. Ya. Sunnah hukumnya. Wa man lam yasjud fala isma alaihi. Wa lam yasjud Umar radhiyallahu an. Di kali kedua itu, di Jumat kedua itu Umar tidak sujud. Ya. Untuk menjelaskan hukum, andai saja dia sujud juga dan tanpa ada penjelasan yang tadi, maka orang mengira bahwa mesti sujud. Ya, mesti sujud. Dan inilah tugas para ulama. Dan Nabi selalu melakukan demikian. Cara memberikan pelajaran terhadap sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Yang hukumnya tidak haram. Terkadang boleh. Seperti Nabi SAW, seperti minum berdiri. Sebagian para ulama menguraikan bahwa ketika diriwayatkan bahwa Nabi minum berdiri, kata mereka untuk menjelaskan bahwa hukumnya terkadang boleh. Ya. Begitu juga kencing. Sebagian para ulama ketika mengarahkan syarah hadis tersebut, bahwa Nabi menjelaskan bahwa hukumnya terkadang dibenarkan. Ya. Menunjukkan bahwa larangan yang sebelumnya itu bukan larangan haram. Ya. Tetapi karahatu tanzih. Karahat tanzih. Dibenci hanya sekadar untuk yang bertentangan dengan yang paling utama. Ya, bertentangan dengan yang paling afdal dan utama. Kemudian ditambahkan di sini wazada Nafi' ibnu Umar radhiyallahu anhuma innallaha lam yafrid as-sujuda illa annasha. Ini tegasnya kata Ibnu Umar yang membawakan riwayat yang sebenarnya riwayat ini di sini adalah riwayatnya Rabi'ah Ibn Abdullah Ibn Hudair dari Umar bin Khattab. Kalau yang ditambahkan itu dari riwayat anaknya Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah memfardukan sujud kecuali kalau kita mau. Berarti sujud itu kalau kita mau silakan. Kalau kita tidak mau juga tidak mengapa. Ini sama konteksnya dengan salat sebelum masjid, Emma. Salat sunat sebelum maghrib. Salat sunat sebelum maghrib. Nabi SAW mengatakan sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi. Thalatan. Diperintahkan Nabi, salatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya salat sunat qabliyah. Sebelum maghrib. Ya, setelah azan. Setelah selesai tiga kali Nabi mengatakan, dia menambahkan liman syaa. Bagi siapa yang mau. Ya. Jadi perintah yang tiga kali diulang itu bukan perintah wajib, tapi perintah untuk menganjurkan. Karena Nabi mengatakan bagi siapa yang mau. Wallahu ta'ala alam. Itu bab yang ke-10 ini menambah atau membukakan pandangan dan mata pemahaman kita ya, bahwa ternyata sujud ini pun bukanlah sujud yang mesti. Jadi nanti ketika imamnya tidak sujud, jangan pula subhanallah. Ya, subhanallah. Imamnya heran, apalah ini ya. Tidak ada rasanya yang salah. Ya. Kalau di luar sholat, boleh-boleh saja. Apalagi kalau yang memintakannya guru tahsin. Seperti Ibnu Mas'ud tadi kan, dia guru tahsin. Maaf, guru tahsin ini merendahkan Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud seorang ulama besar. Qari, kemudian mufassir. Dia mengajarkan muridnya. Ya, dan dia ketika muridnya membaca ayat saja, dia dianjurkan untuk. Ya, karena bebas, terbuka. Kesempatan untuk mengingatkan, mengajarkan kepadanya dalam sholat. Ya, tidak perlulah kita menyalahkan imam ketika tidak sujud sajadah. Walau di hari Jumat, subuh Jumat. Dia baca surat sajadah tapi tidak sujud. Nanti tiba-tiba, subhanallah. Ya, kata makmum di belakang. Karena dia pahamnya bahwa subuh Jumat itu tiga kali sujudnya. Ya. Tiga kali sujudnya. Ternyata sujudnya itu pun sunnah. Yang membaca suratnya pun sunnah. Semua sujudnya yang ada di surat As-Sajdah itu pun sunnah. Wallahu ta'ala alam. Itulah pelajaran kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan kita, gimana ya? Bukan satu, dua ya. Kita tamatkan. Kemudian setelah itu kita libur sampai tahun depan. Iya. Iya. Mau? Mana yang mau? Mau kita tamatkan sekarang. Dan kita masuk kitab Taksir Shalah di awal tahun depan ini. Jadi minggu depan kita libur. Karena memang di pengajian saya di masjid yang satunya lagi. Itu sudah libur. Sudah libur. Baik, kita tamatkan saja. Bab yang ke-11. Babu man qara'a sajdata fi salati fasajada biha. Bab orang yang membaca ayat sajadah di dalam salat lalu dia sujud. Ya, ini tentu tentang masalah tadi. Apapun sujudnya, bukan hanya di subuh Jumat. Tapi bila lewat ayat sujud, dia dalam salat, apalagi dia juga jadi imam, dia sujud, maka tidak ada masalah. Karena hukumnya sunnah. Hadisnya 1078. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad, qala haddathana Mu'tamir, qala sami'tu Abi, qala haddathani Bakar, an Abi Rafi'in, qal, sallaitu ma'a Abi Hurairata, radiyallahu an. Al-Atamata, فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه سبحان الله. Ini juga pelajaran yang sangat luar biasa pada para sahabat, terutama Abu Hurairah yang begitu sempurna mengikuti. Kalau dia sudah melihat Nabi berbuat, sampai mati dia berbuat. Sampai mati dia melakukannya. Ya. Ceritanya di sini adalah dari Abu Rafi' rahimahullahu ta'ala. Dia salat bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah yang imamnya. Dan salatnya salat Al-Atama. Apa salat Al-Atama itu? Salat Isya. Nama lain dari salat Isya. Ya. Ini bukan salat subuh ya. Ya, salat Isya. Kemudian yang dia baca di salat Isya itu surat Al-Insyiqaq. Dan salat Insyiqaq kan ada ayat sujudnya? Ada. Ya. Idza sama'un syaqqat, kemudian sampai pada ayat sujud Abu Hurairah sujud. Setelah selesai salat, Abu Rafi' bertanya, "Ini apa yang kamu lakukan ini?" Jadi mereka benar, bukan maksudnya menegur, untuk menyalahkan, tetapi menegur untuk meminta alasan. Menegur untuk meminta alasan. Sekarang orang menegur untuk menyalahkan terus. Walaupun yang ditegur itu benar, tapi pokoknya salah. Ya. Abu Rafi' menegurnya untuk meminta alasan. Ini apa? Ada alasannya enggak? Ada dalilnya enggak? Qala, kata Abu Hurairah, sajadtu biha. Saya dahulu sujud di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dahulu membaca al-insyiqaq dan dia sujud dan saya ikut sujud dan saya sujud. Fala azalu asjudu, dan senantiasa saya sujud dengan surat ini, ketika membaca surat ini, hatta alqahu, sampai saya berjumpa dengannya. Berjumpa dengannya bisa jadi berjumpa dengan Allah. Ya. Sampai kematian. Berjumpa juga maksudnya bisa dengan Nabi. Karena setelah di hari kiamat nanti. Orang yang seperti Abu Hurairah tidak mungkin tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Dia yang paling banyak menjaga hadis Nabi SAW. Tidak mungkin tidak berjumpa. Bisa kedua-duanya. Terutama Allah SWT yang maksud. Sampai berjumpa dengan Allah. Atau saya tetap akan melakukannya sampai berjumpa dengan Nabi. Maksudnya sampai meninggal dunia. Dia akan melakukan itu karena Nabi melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kalau lewat ayat sujud dalam bacaan sholat, walau bukan di subuh hari Jumat, dilakukan sujudnya seperti yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Itu maksud dari bab yang ke-11. Bab yang ke-12 terakhir. Babu man lam yajid mawdian lisujudi ma'al imami minaz ziham. Ini yang tadi telah ada singgungan, disinggung dua bab ya, tentang ketika para sahabat melihat Nabi sujud ketika membaca ayat sujud dan mereka semuanya sujud. Nah, ini yang dimaksud. Bab orang yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud bersama imam karena berdesak-desakan. 1079. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Shadaqatu bin al-Fadl qala akhbarana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar. Ceritanya sama dengan cerita sebelumnya. Radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-surata allati fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhatihi. Ya. Persis dengan dua riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dua bab sebelumnya. Menunjukkan bahwa ketika semua ikut sujud, terkadang tidak atau susah untuk mendapatkan tempat untuk sujud. Yang penting ada membungkukkan badan. Dan sebagian riwayat tadi dibawakan, bila ada yang kena tidak dapat tempat, diletakkannya keningnya di punggung saudaranya untuk sujud. Ya, ini dibenarkan bila mana memang tidak ada lagi tempat dan semuanya penuh. Untuk pindah ke tempat yang lain, orang sudah selesai sujud. Ya. Indah cari tempat mungkin, nabinya sudah selesai sujud. Ini kan mengikuti sujudnya Nabi SAW. Maka tidak punya tempat kecuali hanya sekedar membungkuk, kan tidak mengapa. Dan atau meletakkan di punggung. Asal jangan di pantat, di bokong, ya, kan tidak pantas. Ini punggung. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mesti menghadap kiblat seperti yang diarahkan oleh Az-Zuhri tadi. Karena kalau menghadap kiblat tentu harus di punggung atau di bokong. Kalau di punggung tentu mungkin ada mengarah ke sana, ada mengarah ke sini. Ya, bisa jadi di atas punggung. Kalau dari belakang enggak bisa di atas punggung. Punggung yang ini atau yang ini? Di atas kan? Ini atas, makanya mungkin tidak mesti menghadap kiblat. Ya, karena sudah simpang siur, susah untuk meletakkan jidat, akhirnya mereka meletakkan di atas punggung. Dan bila mana tidak punya tempat kecuali hanya sekedar menundukkan saja, itu sudah cukup. Ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dengannya selesai kita dari kitab Sujudul Quran. Hanya 12 bab. Hari ini Sabtu tanggal berapa? Hijrah kenapa selalu bertengkar? 16. 16 atau 17 ya, karena memang berbeda juga ya dari kalendernya. 16 atau 17 Jumadil Ula ya. Jumadil Ula 1444 bertepatan dengan 10 Desember 2022. Selesai kita dari kitab Abwab Sujud. Dan sekarang kita tambahkan karena bab sujud Quran ini kan tidak terbahas semuanya. Sujud Quran tidak terbahas semuanya, dan kita akan nukilkan beberapa surat yang ada dalam Al-Quran yang ada sujudnya. Ada yang disepakati, ya, sujud Al-Quran yang sepakat para ulama. Surat yang pertama yang sepakati Al-A'raf ayat 206. Yang sepakatnya. Dari 15 tempat dalam Al-Quran. 15 tempat dalam Al-Quran. Yang sepakat para ulama bahwa itu ayat sujud. Yang pertama surat Al-A'raf 206. Akhir-akhir surat Al-A'raf. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'du ayat 15. Al-A'raf itu bunyinya, innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini yang A'rafnya, bunyinya ayat 26, 206. Ayat terakhir itu ya. Sebelum tunggu dulu. Saya ingin yang A'raf ini, masih A'raf yang pertama. 206. 206. Jangan salah pula nanti. Ya. Kemudian yang kedua Ar-Ra'du ayat 15. Bunyinya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ada kata-kata yasjudu di situ, dan ini sepakat para ulama ayat sujud. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49-50. An-Nahl, surat lebah yang tadi dibaca oleh siapa? Siapa yang baca? Ibnu Umar ya? Atau Ibnu Mansur? Ibnu Umar. Bunyinya walillahi yasjudu man fis sama ma, bukan ma, bukan kalau yang di Ar-Ra'du man. Kalau yang di An-Nahl ma. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sujudnya. Kata-kata ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun ketika itu sujud. Yang keberapa lagi? Yang keempat Al-Isra. Al-Isra ayat 107 sampai 109. Di ayat 109-nya yang sujud. Yang waktu sujudnya. Sementara mulai ada ayat sujudnya 107. Qul aminu bihi aw la. Al-adqani sujjada. Ya. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الإسراء ayat 107-109. Yang kelima Maryam ayat 58. Maryam ayat 58. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الآية 58. Kemudian yang keberapa? 6. Di surat Al-Hajj itu ada dua. Al-Hajj. Al-Hajj itu ada dua. Yang sepakat para ulama di sini adalah yang pertamanya, yaitu yang di ayat 18. Ya. Karena di Al-Hajj itu ada dua kali, yang disepakati ayat yang pertamanya, yaitu ayat yang ke-18. Ada pendapat justru yang kedua. Ya, justru yang kedua. Ini perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa yang disepakati yang pertama, ada lagi yang mengatakan justru yang disepakati yang keduanya di surah Al-Hajj. Yang pertama, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsa wal qamara wan nujum wal jibal wasyajar wad dawa wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil azab. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Ketujuh, Al-Furqan. Nanti, kan yang disepakati. Yang tidak sepakati nanti. Tujuh, Al-Furqan, ayat 60. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِلْقَانِ 60. النَّمَل Surat Semut ayat 25-26. أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ السَّجَدَةِ. Ini sepakat para ulama ya. Yang bunyi ayatnya innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat 15. Kemudian yang ke-10 terakhir, Fussilat, ayat 37 dan 38. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yasamun. Sudah 10. Yang berikutnya yang diperselisihkan surat Al-Hajj, jadi bagian yang kedua. Al-Hajj yang kedua itu ayat 77. Al-Hajj yang kedua 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj 77 yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kemudian sisanya di surat-surat mufassal, di Sad. Iya. Di ayat Sad itu khilaf para ulama, tetapi kita sudah baca ya di surat Sad itu ayat 24 ya. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidaklah termasuk yang ditekankan, tetapi saya melihat Nabi sujud. Ya. Tidak min laisa min azaimi sujud, dalam hadis yang sudah kita baca, tapi saya melihat Nabi sujud. Ya. Tapi tetap menjadi penyebab perselisihan para ulama. Surat Sad ayat berapa tadi? 24. Berapa itu semuanya? Kemudian berapa? 12. Nah, Al-Hajj yang ke-11 Al-Hajj 77 yang kedua. Kemudian surat yang tadi. Saat berarti sudah 12 kan? Nah, tinggal 3. Yang ke-13-nya An-Najm. An-Najm yang ayat berapa itu? 62. Ya, fasjudu lillahi wa'budu, ini juga ayat sujud ya. Ya. Kemudian al-insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, 20-21. Kemudian yang terakhir ayat surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Ayat berapa Al-Alaq? 19. Itulah 15 tempat sujud, ada yang disepakati, ada yang berbeda, tetapi itu secara total 15. Sudah? Sudah? Sudah. Selesai kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke kitab Taksirus Salah, mengqasar salat pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.